بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, bertemu kita pada malam ini dalam siri kuliah bulanan kita, kitab Riyadhus Salihin, karangan Imam An-Nawawi. Tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga tuan-tuan puan-puan semua dalam keadaan sihat-sihat walafiat, di bawah naungan dan jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepertinya sudah lama saya tidak bersiaran di atas talian ini. Jadi malam ni kita seperti yang tuan-tuan lihat, mungkin ada sedikit perubahan dari segi dia punya dia punya apa, landscape itu, ya. Walau apapun, harap-harap suara dan visualnya jelas, insya-Allah. Ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita sambung ada beberapa hadis dalam bab yang kelima berkenaan al-muraqabah, merasakan diri sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita masuk di dalam bab yang berikutnya, bab 6 tentang taqwa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita lihat hadis yang ke-67. Ya, hadis yang ke-67. As-Sabi'an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal: Al-kayyis man dana nafsah وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. رواه الترمذي وقال حديث حسن. Ketujuh, yakni hadis yang ketujuh dalam bab kelima berkenaan al-muraqabah ini, tuan-tuan dan puan-puan, daripada Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, orang yang cerdik, yani orang yang bijak, ialah orang yang di dalam terjemahan disebutkan di sini, menundukkan jiwanya. Menundukkan jiwanya. Atau saya mungkin barangkali kita boleh tukar perkataan itu pada yang lebih jelas atau mudah difahami. Kita kata orang yang bijak ialah orang yang sentiasa bermuhasabah. Ya. Dan nafsah, yakni sentiasa bermuhasabah, yakni sentiasa menganggap diri tidak sentiasa, bukan sentiasa betul. Dan nafsah. Yakni sentiasa dia melihat-lihat diri dia, tindak tanduk perbuatan dia. Mana yang betul, mana yang salah. Itu, ya. Ya, al-kayyis man dana nafsah. Orang yang bijak ialah orang yang sentiasa bermuhasabah. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia beramal untuk kehidupan selepas mati. Ya, dan dia beramal untuk kehidupan selepas mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang orang yang terikut-ikut dengan hawa nafsunya dan banyak berangan-angan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan orang yang lemah ialah orang yang terikut-ikut dengan hawa nafsunya dan banyak berangan-angan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, atau berangan-angan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Tirmizi, dia berkata hadis hasan, ya. ada di ada penjelasan di bawah di, di bawah tu dikatakan Tirmizi dan ulama yang lain mengatakan irtidana nafsah ialah hasabaha. Ini saya kata muhasabah tadi. Dan nafsah maknanya muhasabah. Dan ini bahasa terjemahan bahasa Indonesia lah, ya. Mengoreksi diri maknanya memperbaiki diri, ya. Itu kita kata maksud muhasabah tadi. Kemudian hadis yang ke-68 ats-tsamin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'nihi hadithun hasanun rawahu Tirmizi wa ghairuh. Kelapan, hadis kelapan dalam bab lima ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara baiknya Islam seseorang itu ialah dia meninggalkan apa yang tidak berkaitan dengannya. Dengan dia meninggalkan apa yang tiada kaitan dengan dirinya. Ini hadis hasan daripada riwayat Tirmizi dan yang lain. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab kelima ni, hadis 69 atau hadis 9 dalam bab ni, an Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yus'alu ar-rajulu fi ma daraba imra'atahu, rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Daripada Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, seseorang suami itu tidak ditanya mengapa dia memukul isterinya. Hadis riwayat Abu Dawud dan yang lain. Tak apa, nanti kita beri penjelasannya. Seterusnya tuan-tuan, bab yang ke-6 at-taqwa. Ya, kita baca dulu sebelum kita ya, kita lihat satu persatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ali Imran ayat 102. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Allah seterusnya Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut, saya ingat bukan kesanggupanmu, itu salah lah ya tuan-tuan. Kata terjemahan yang tidak tepat, ya. Maka bertakwalah kamu kepada Allah mengikut kemampuanmu, bukan kesanggupanmu. Sanggup tak sanggup itu lain dengan kemampuan, kan? Surah Taghabun ayat 16. Ayat ni menjelaskan maksud daripada ayat yang pertama. Ya, kata Imam An-Nawawi. Allah berfirman lagi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Afwan. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Surah Al-Ahzab ayat 70. Ayat-ayat tentang perintah takwa sangat banyak dan sedia maklum, ya, kata Imam An-Nawawi. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya atau memberikan kepadanya jalan keluar, ya, dan memberi serta mengurniakannya rizki daripada jalan yang tidak disangka-sangkanya. Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Kemudian seterusnya firman Allah, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberi kepadamu furqan, yani petunjuk atau pertolongan, dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan mengampuni dosa-dosa kamu, dan Allah mempunyai kurniaan yang besar. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat kita boleh berhenti di situ dahulu dan kita lihat apa yang telah kita bacakan tadi. Yang pertama tadi hadis 67. Ini dalam bab al-muraqabah. Bab merasa diri sentiasa diperhatikan. Lihat tuan-tuan dan puan-puan, kata Nabi SAW, Al-kayyis, mendana nafsah. Orang yang bijak ialah orang yang sentiasa bermuhasabah. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia beramal untuk kehidupan selepas mati. Ini orang yang bijak. Ya, kata Nabi, berbanding dengan orang yang lemah. Ini orang yang lemah. Orang yang lemah di sini termasuklah orang yang tak bijak, ya, orang yang bodoh, ya. Ialah orang yang terikut-ikut dengan hawa nafsunya dan dia lebih berangan-angan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud hadis ini, tuan-tuan? Ya. Hadis ini dihasankan oleh Imam At-Tirmizi. Apa yang dimaksudkan di sini, penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perbezaan antara orang yang bijak dengan orang yang tak bijak, orang yang lemah. Di mana orang yang bijak ialah orang yang sentiasa bermuhasabah. Dan seorang Muslim itu dia perlu bijak. Atau secara definisinya, Muslim itu ialah orang yang bijak berbanding dengan orang-orang kafir, ya, orang-orang yang bukan Islam, orang yang bergelumang dengan kekufuran, kejahilan dan kesesatan. Mana mungkin orang yang macam tu bijak? Jadi seorang Muslim itu dia sentiasa bermuhasabah, sentiasa dalam keadaan memperbaiki dirinya. Itu satu. Maknanya, dengan bila kita kata seorang itu sentiasa berusaha untuk memperbaiki dirinya, apa maksudnya, tuan-tuan? Maknanya, dia bukanlah orang yang sentiasa menganggap bahawa dirinya betul. Dia bukanlah orang yang ada sikap sombong atau apa yang dikatakan sebagai jahil murakab. Sudahlah, tak tahu tapi buat-buat tahu. Sudahlah, tak cerdik tapi buat-buat cerdik. Ya? Tidak, seorang Muslim itu dia sentiasa dia apa? Dia berpada-pada. Dia tidak benar, ya, agama dia berpegang dengan agama yang benar, ya. Tetapi tidak bermakna bahawa dia itu sentiasa tindak tanduknya sentiasa benar. Tak. Jadi dia sentiasa bermuhasabah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, wa amila lima ba'dal maut. Dan dia segala apa yang dibuat di dunia ini ialah persiapan untuk kehidupan selepas mati, ya. Apa persiapan yang dibuat di dunia ini, iaitu tidak lain dan tidak bukan, iaitu dengan memperbanyakkan amal soleh, ya. Jadi dunia ini adalah tempat seorang Muslim itu bercucuk tanam untuknya menuai hasilnya di akhirat. Ya, sama sekali dunia ini bukan tempat untuk bersenang-senang, untuk lalai leka, untuk terkejar-kejar dengan apa yang ada di dunia. Tidak, ya. Itu bukan orang yang bijak. Orang yang terkejar-kejar dengan dunia, mengumpul-ngumpul harta dunia, ya, dan mengira-ngiranya dengan jari-jari tangannya, ya, itu bukan orang yang bijak. Bahkan itu adalah orang yang terpedaya dengan kemanisan dunia itu. Jadi seorang Muslim itu dia menjadikan dunia itu sebagai tempat untuk dia beramal soleh. Kerana dunia ini ialah tempat beramal, sedangkan akhirat ialah untuk tempat menerima balasan. Jika amalan seorang di dunia itu dibaik, maka balasannya baik. Sedangkan jika amalnya di dunia ialah buruk, maka balasannya pun buruk di akhirat nanti. Ini berbeza dengan orang yang lemah. Ini orang yang lemah di sini, ini orang yang tidak ada kefahaman yang benar, yang tidak ada keazaman, keteguhan dan kekuatan untuk dia melazimi jalan kebenaran itu. Sebaliknya dia terbawa-bawa dengan hawa nafsunya, tewas dengan tuntutan-tuntutan, keinginan-keinginan hawa nafsunya. Sedangkan dalam Al-Quran Allah kata, inna nafsa la ammaratu misu, ya hawa nafsu itu sentiasa menyuruh manusia itu melakukan kejahatan. Jadi dia tertunduk dengan hawa nafsunya. Maka orang yang tertunduk dengan hawa nafsunya, dialah orang yang yang sesat dan melencong daripada jalan kebenaran. Ya. Wa tamanna 'ala Allah al-amani. Sudahlah dia terikut-ikut dengan hawa nafsunya. Tetapi lebih parah lagi, dia terus berangan-angan kepada Allah. Apa artinya terus berangan-angan kepada Allah? Yaani mengharapkan keampunan, mengharapkan balasan baik daripada Allah dalam keadaan dia tertunduk dan terikut-ikut dengan hawa nafsunya. Yaani sudahlah tidak ada dia tidak ada bekalan amalan saleh. Banyak amalan-amalannya ialah taleh. Tapi dalam masa yang sama dia mengatakan dalam dirinya, tidak mengapa, ya Allah itu maha pengampun. Ini angan-angan namanya, ya. Sekadar pengangan-angan bahawa Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Sedangkan dia sendiri tidak ada usaha, ya, untuk meraih keampunan Allah itu, ya, dengan memperbanyakkan amalan saleh. Jadi orang yang lemah ialah orang yang terikut-ikut dengan hawa nafsunya dan banyak berangan-angan, ya, kepada Allah Subhanahu Taala bahawasanya Allah akan mengampunkan dia, bahawasanya Allah tetap akan memasukkannya ke dalam syurga dalam keadaan dia tidak membuat apa-apa persiapan. Yani, di manakah logiknya di situ? Di manakah rasionalnya? Tapi kalau kita lihat orang-orang kafir, ya, mereka banyak terjebak dalam hal ini, ya, dalam sifat berangan-angan, ya. Seperti mana ungkapan sebahagian mereka, ya, Jesus love you. Kata mereka, ya, Tuhan Jesus engkau, na'uzubillah, sayang engkau. Mana kita dari segi, kalau dari sudut agama Islam, mana mungkin Tuhan akan sayang kita kalau sekiranya kita tidak berada di atas landasan yang benar. Ya. Bukankah itu satu yang memperdayakan? Bukankah orang yang ada tanggapan macam tu adalah orang yang terpedaya? Orang yang berangan-angan bahawasanya Tuhan tetap sayang dalam keadaan dia sesat dan bergulungan dengan dosa, ya. Jadi tak boleh seseorang itu berangan-angan. Ya, sekadar berharap kepada syurga tetapi tidak beramal untuk syurga itu. Sebaliknya kena ada usaha, ya, dan kena ada amal, ya. Kemudian berdoa dan berharap, ya. Ya, seorang Muslim itu dia antara takut dan berharap. Bukan berharap semata-mata dan bukan juga takut semata-mata. Bukan sekadar berharap kepada syurga tanpa beramal. Dan bukan takut kepada api neraka, ya, sehingga berputus asa daripada rahmat Allah, ya. Tidak, sebaliknya dia menghimpunkan kedua-dua antara takut dan berharap, takut pada kemurkaan Allah serta azabnya. Dalam masa yang sama dia berharap kepada keampunan Allah serta balasan syurganya, ya. Kemudian hadis 68, tuan-tuan dan puan-puan, hadis ini, ya, saya kira dia adalah satu-satu yang sangat kita perlukan pada hari ini. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seorang itulah dia meninggalkan apa yang tidak berkait dengan dirinya. Dia meninggalkan apa yang tiada kaitan dengan dirinya. Itu eloknya Islam seorang tu. Kalau kita tak masuk campur dalam urusan orang lain. Kalau suatu perkara itu tidak melibatkan kita, maka jangan kita sibuk. Jangan kita sibukkan diri kita. Ya? Baliknya apa yang kita kena buat? Kita kena sibukkan hal-hal yang berkaitan dengan kita. Ya? Hal-hal yang berkait dengan kehidupan dunia dan akhirat kita. Ya? Adapun selainnya, hal-hal yang tiada kaitan dengan kita, hal-hal yang lagha, hal-hal yang melibatkan urusan orang lain, tanggungjawab orang lain, maka jangan kita masuk campur. Jangan kita buang masa dalam hal-hal yang sedemikian kerana ini tak ada apa-apa faedah untuk kita. Ya? Bahkan barangkali boleh membawa mudarat, ya, kepada kita. Ya? Kalau sekiranya kita, ya, menghabiskan masa kita membahaskan tentang perkara-perkara yang bukan tanggungjawab kita dan kita pun tak mampu untuk nak berbuat apa-apa, ya, sebagai contohnya lah apa yang terlintas dalam fikiran saya lah, perbahasan pada hari ini tentang politik contoh, ya, persoalan-persoalan tentang politik ini pun kadang-kadang kalau kita jujur dengan diri kita, banyak saja telah menghabiskan masa masa kita. Apabila kita sibuk dalam perbahasan politik dengan segala isu-isu, ya, polemik-polemik, skandal-skandal, cakap-cakap, apa kata si fulan, apa kata si fulan, pemimpin ini kata apa, pemimpin tu kata apa, apa dia kritik, bagai apa ni balas. Sedangkan itu semua tak ada kaitan pun dengan kita. Ya? Kita bukan orang politik. Kenapa kita nak sibuk-sibuk dalam hal-hal politik seperti ini? Ya? Dan kalau kita nak bagi pendapat kita pun, apakah benar? Apakah pendapat kita tu boleh mengubah apa-apa? Itu satu perkara yang kita kena jujurlah. Kalau ya, kita ada tempat, ya, kita berada di suatu kedudukan yang mana kita boleh berbuat sesuatu, maka silakan. Tapi kalau sekiranya kita tidak memegang apa-apa posisi, ya, dan suara kita pun, ya, ada seperti tak ada, jadi kenapa kita, ya, nak membuang masa dalam hal-hal seperti itu? Tapi itu yang kita lihat banyak disebut-sebutkan di dalam media sosial sebagainya, banyak komen-komen. Oh, ini betul, ini tak betul, oh, ini salah, ini tak salah, ini zalim, tak zalim. Ya, sedangkan bukan sahaja, ya, barangkali ada kesalahan-kesalahan yang lain, tapi hal-hal seperti ini jelas, ya, lebih menjurus kepada membuang masa dan perbahasan yang tiada apa manfaat dan tiada apa kesudahannya. Demikian kadang-kadang di jalan raya bila kita naik dalam kenderaan kita tengok ada kemalangan. Auzubillah. Ya, semoga Allah pelihara kita. Sering saja kita lihat ramai orang yang memperlahankan kenderaan untuk nak melihat. Ini pun satu hal. Bila dah perlahan nak tengok je apa benda yang kita nak tengok sebenarnya. Ya. Nak tolong pun tidak, nak buat apa pun tidak. Jadi kenapa nak perlahankan kalau sekadar nak menonton itu, ya, ini jelas itu yang jadi berlaku kesesakan. Itu saja dah mudarat. Gara-gara ramai yang mengabaikan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni. Di antara eloknya Islam seorang itu ialah dia meninggalkan apa yang tidak penting baginya. Antaranya ialah soal apabila berlaku kemalangan dan sebagainya, ya. Apabila masing-masing memperlahankan kenderaan untuk melihat apa yang berlaku, ya. Dan saya ingat banyak saja contoh-contoh yang lain yang boleh kita fikirkan tentang hal ini. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab yang kelima tentang al-muraqabah ini, hadis yang ke-9, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang suami tidak ditanya mengapa dia memukul isterinya. Ini jelas boleh menimbulkan banyak pertanyaan dan sebagainya. Tetapi sebelum kita pergi lebih daripada itu, ditegaskan bahawa hadis ini adalah dhaif, ya. Hadis 69 ini dhaif, ya. Kerana salah seorang perawinya yang dinilai sebagai lemah, ya. Ada seorang apa? Ada seorang perawi bernama, ya. Bernama Abdul Rahman Al-Musli, ya. Ada seorang perawi dalam hadis ni, ya, bernama Abdul Rahman Al-Musli yang tidak dikenali, majhul. Majhul, tidak dikenali, tidak diketahui kedudukan dia. Sedangkan antara syarat hadis sahih, ya, perlulah ya datang daripada perawi yang thiqah, dipercayai. Sedangkan salah seorang perawinya ialah majhul, tidak dikenali, ya. Itu merupakan antara ciri-ciri perawi yang lemah. Jadi hadis 69 ni lemah, maka tak perlu untuk kita nak membahaskannya. Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, bab yang keenam dalam kitab Riyadhus Salihin ini tentang taqwa. Apakah yang dimaksudkan dengan taqwa, tuan-tuan dan puan-puan? Ya. Taqwa ialah daripada perkataan wiqayah, ya. Wiqayah, perlindungan. Ittiqa, melindung, kalau kita tengok dalam ada ittiqa, ada syarikat insurans ke apa di negara kita, nama dia ittiqa. Ittiqa maknanya perlindungan. Percaya tak percaya, ittiqa tu datang daripada perkataan taqwa, ya. Baik, yakni kita menjadi melindungi diri kita, ya, dengan sesuatu daripada apa yang kita takuti, ya, agar ia tidak mengenai kita, ya. Maka bagaimana seorang itu bertakwa kepada Allah, ya? Bagaimana seorang itu bertakwa kepada Allah? Jawapannya, dia bertakwa kepada Allah, ya, dengan dia melindungi dirinya daripada apa yang dia takuti daripada Allah, iaitu kemurkaannya, kemarahannya, serta hukumannya. Kita bertakwa kepada Allah dengan kita melindungi diri kita daripada kemurkaan Allah, ya. Bagaimana kita melindungi diri kita daripada kemurkaan Allah? Tidak lain dan tidak bukan dengan kita melaksanakan suruhan dan kita menjauhi larangan. Kita melakukan ketaatan dan kita menjauhi kemaksiatan, ya. Maka takwa itu adalah rasa takut yang berterusan, sikap berjaga-jaga yang berterusan, iaitu apa yang tersirat di sebalik takwa itu, ya. Sebab dia, kita mengambil perlindungan. Kenapa kita mengambil perlindungan kalau bukan kerana kita takut dan kita berjaga-jaga? Takut daripada kemurkaan Allah, berjaga-jaga daripada hukuman Allah, ya. Seperti mana seorang yang melindungi dirinya apabila dia berjalan, jangan sampai kakinya terpijak duri, ya. Maka dia, bagaimana dia melindungi dirinya daripada terpijak duri? Kata barangkali dengan dia memakai kasut dan sebagainya. Ya. Demikian seorang itu di dunia dia perlu bertakwa melindungi dirinya ya daripada duri-duri syubhat serta duri-duri syahwat ya yang memudaratkan seseorang individu itu ya. Jadi kalau kita lihat dalam perkataan takwa ini dia lebih menjurus kepada ya meninggalkan perkara-perkara haram ya. Tak dinafikan bahawa takwa itu melibatkan kedua-dua, melaksanakan suruhan dan menjauhi larangan, melaksanakan hal-hal yang kewajipan dan menjauhi perkara-perkara yang haram. Tapi ya sering sahaja takwa itu digunakan lebih kepada apa yang melibatkan meninggalkan perkara-perkara yang haram ya. Sebab tu ya kalau seorang itu dia melakukan suatu kesalahan, suatu dosa, sering sahaja dia akan diingatkan supaya dia bertakwa kepada Allah. Dia bertakwa kepada Allah. Dan dia segera mengambil perlindungan daripada mendapat kemurkaan Allah dengan dia meninggalkan perkara haram tersebut. Baik. Seperti biasa tuan-tuan dan puan, Imam An-Nawawi dia membawakan ayat-ayat Quran dalam bab ini, bab takwa ini. Dia memulakan dengan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ya. Lihat tuan-tuan, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Adanya asar daripada Ibnu Mas'ud, asar ya, kenyataan daripada sahabat bernama Ibnu Mas'ud yang menjelaskan bahawa maksudnya bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yakni taatilah Allah dan jangan menderhakainya. Sentiasa mengingati Allah dan jangan melupainya. Di samping bersyukur kepada Allah dan tidak berlaku kufur dengannya. Sentiasa taat kepada Allah dan tidak berlaku maksiat kepadanya. Sebenar-benar takwa. Ya. Kalau kita perhatikan, seolah-olah ayat ini menuntut kesempurnaan bagi seseorang Muslim itu. Kerana kalau yang dimaksudkan ialah bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yakni kalau orang itu tidak benar-benar bertakwa, yakni tidak mencapai tahap takwa yang sempurna, maka dia berdosa. Maka ayat ini adalah sedar tak sedar adalah satu bebanan besar atas setiap seorang daripada kita. Ya. Maka ini sebab kenapa Imam An-Nawawi membawakan ayat yang berikutnya sebagai penjelas buat ayat yang pertama tadi. Dia membawakan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah mengikut keupayaanmu. Ya. Kata Imam An-Nawawi, ayat ini menjelaskan maksud ayat yang pertama. Kerana ternyata bahawa yang dimaksudkan dalam ayat yang pertama bukanlah wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan ketakwaan yang sempurna. Bukan itu maksudnya. Mana mungkin ya seorang Muslim itu atau setiap seorang Muslim itu mencapai kesempurnaan dalam takwa. Sedangkan itu adalah kedudukan yang luar biasa. Apabila kita mengambil kira manusia itu sentiasa melakukan kesalahan, manusia itu serba-serbi kurang dan ada kelemahan, mana mungkin ya setiap seorang manusia itu memperoleh kesempurnaan takwa, ya hampir mustahil. Jadi apa yang dimaksudkan dengan ayat pertama ini ialah ya bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa, yakni mengikut keupayaanmu, ya. Bertakwalah kamu mengikut keupayaanmu, ya. Jadi ikut ikut kemampuan, ikut keupayaan, ikut apa yang kita mampu. Mana mungkin Allah menuntut atas kita apa yang kita tak mampu. Dan kalau kita tak mampu nak mencapai kesempurnaan takwa itu, mana mungkin Allah menuntut atas kita sedemikian. Ikut kemampuan. Masing-masing dengan kemampuan, ya, dan keupayaan masing-masing. Sebab itu dalam sebuah hadis, ya, dalam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku menyuruh atas kamu melakukan sesuatu, maka lakukanlah mengikut keupayaanmu. "Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Dan apa yang aku larang atas kamu, maka tinggalkanlah ia. Jika mana petunjuk dalil? Petunjuk dalilnya ialah pada bahagian pertama hadis tadi. Jika aku memerintahkan atas kamu sesuatu, maka lakukanlah ia mengikut keupayaanmu. Fa'tu minhu mastata'tu. Lakukan apa yang kamu mampu. Dan inilah garis panduan dalam setiap suruhan dalam agama. Termasuk suruhan kewajipan atas kita untuk bertakwa. Ia adalah mengikut kemampuan kita. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seorang hamba itu melainkan dengan apa yang dia mampu, ya. Justru ada yang berpandangan bahawa ayat yang pertama ini mansukh. Ayat ini dimansuhkan dengan ayat-ayat yang lain. Seperti ayat yang kedua, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Ada yang kata ayat ini dimansuhkan dengan ayat yang kedua, bertakwalah kamu dengan mengikut kemampuanmu. Ya? Tetapi kalau diperhatikan, ayat yang pertama bukan tidak dimansuhkan, sebaliknya diperincikan maksudnya dalam ayat-ayat yang lain. Ya? Tidak seperti mana pendapat yang kata bahawa dia telah dimansuhkan. Ya? Setiap Muslim itu dituntut supaya bertakwa mengikut kemampuannya. Kemudian dalam ayat yang ketiga, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Ya? Yakni, ya, perintah atas kita supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertakwa kepadanya seolah-olah kita melihatnya. Menyembah Allah dan bertakwa kepadanya seolah-olah kita melihatnya. Seperti mana definisi ihsan. Martabat ihsan sesudah iman dan Islam, ada martabat yang tertinggi iaitu ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, ya. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Ada yang mengatakan perkataan yang benar yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah kalimah syahadah. Kalimah syahadah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Itulah perkataan yang benar yang pertama. Yang memasukkan yang menjadikan seorang itu Muslim. Dan ada yang mengatakan qawlan sadida, yakni perkataan yang benar seperti dalam terjemahan yang digunakan. Wa qulu qawlan sadida. Ada yang kata sadida di sini maknanya as-sidq, perkataan yang benar. Ya. Yeah. Dan kita lihat kedua-dua pendapat ini adalah benar dan saling menjelaskan antara sama lain. Tidak ada percanggahan atau pertembungan. Yeah. Baik. Kemudian kata Imam Nawawi, ayat-ayat tentang perintah taqwa sangat banyak dan sedia maklum. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dalam ayat yang kedua dan ketiga surah At-Talaq ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa barang siapa bertakwa kepadanya dan dengan melaksanakan suruhan dan menjauhi larangan, maka Allah akan menjadikan atau mengadakan buatnya jalan keluar, menyelamatkan dirinya daripada kesusahan-kesusahan, ujian-ujian yang datang di dunia ini di samping akhirat. Ini takwa itulah yang akan menyelamatkannya di dunia dan akhirat. Ditambah lagi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan kepadanya rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangkanya sebagai balasan buat mereka yang bertakwa apabila seorang itu melaksanakan suruhan dan menjauhi larangan. Kita sering melihat melaksanakan suruhan dan menjauhi larangan banyak saja melibatkan perkara-perkara yang menyalahi nafsu keinginan kita, ya, seperti dia meninggalkan riba, dia meninggalkan perbuatan bohong, ya, bermuslihat, contohnya dalam berniaga, ya, contohnya dalam mencari rezeki. Jadi seolah-olah seorang yang meninggalkan transaksi-transaksi muamalah-muamalah yang haram ini, maka dia telah merugikan dirinya. Tetapi Allah menjelaskan bahawa mereka yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah itu akan diberi ganti, ya, daripada dengan mendapat rezeki daripada jalan-jalan yang tidak disangka-sangkanya. Tinggal lagi sejauh mana kita yakin dan percaya dengan janji Allah tersebut, ya. Ini kembali kepada iman, ya. Takwa ini menuntut kepada iman. Supaya kita yakin dengan apa yang dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Imam An-Nawawi membawakan sebuah ayat lagi, in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum, jika kamu bertakwa kepada Allah niscaya Allah akan memberikan kepadamu furqan, petunjuk atau pertolongan, dalam terjemahan disebutkan situ, dan dihapuskan segala kesalahan-kesalahan dan diampuni dosa-dosa kamu. Ya. Ini juga balasan bagi orang yang bertakwa apabila dia melaksanakan suruhan dan menjauhi larangan. Kesudahannya, dia akan diberi panduan, diberikan cahaya melihat kebenaran itu. Dengan cahaya itu, ya, dia mendapat pertolongan dan keselamatan, serta diselamatkan daripada bahaya-bahaya yang datang di dunia, ya, serta diberikan kebahagiaan pada hari akhirat nanti, ya, di samping dihapuskan dosa-dosanya, ya, dan ditutup dan dilindungi daripada pandangan dan pengetahuan orang ramai, ya, balasan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita lihat hadis yang pertama dalam bab yang ke-6 ini, tuan-tuan dan puan-puan, hadis ke-70. Kata Imam Nawawi, "Wa ammal hadithu fal awwal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: Qila ya Rasulullah, man akramun nas? Qala atqahum. Fa qalu laysa an hadha nas'aluk." Boleh ini salah dalam baris, ya, nis'aluk. Ya. Di baris bawah pula sepatutnya, baris atas. Nas'aluka. Ya. Qal fa Yusuf Nabiyullah ibnu Nabiyillah ibni Nabiyillah ibni Khalilillah. Qalu laysa an hadha nas'aluk. Qala fa an ma'adin al-Arabi tas'aluni khiyaruhum fi al-jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza taquhu. Muttafaqun alaih. Hadis yang pertama dalam bab yang ke-6 tentang takwa ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, dikatakan, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia? Nabi menjawab, orang yang paling bertakwa. Ya, seperti mana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Mereka berkata, bukan itu yang kami tanya. Dan bukan itu yang bukan itu maksud soalan kami. Nabi jawab, Yusuf Nabi Allah. Ini orang yang orang yang paling mulia ialah Nabi Yusuf, anak kepada Nabi Allah, anak kepada Nabi Allah, putera Khalilullah. Ya, sebab Yusuf bin Ya'qub Yusuf ya bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim, empat generasi daripada kalangan Nabi-Nabi Allah. Tapi ternyata mereka kata, bukan itu yang kami tanyakan. Dan bukan itu yang kami maksudkan. Nabi berkata, apakah tentang keturunan bangsa Arab yang kamu maksudkan? Ya, apakah yang kamu maksudkan ialah orang yang paling mulia daripada kalangan keturunan bangsa Arab. Ya, sebab bangsa Arab itu ada banyak kabilah-kabilah. Adakah kamu nak tahu siapa yang paling mulia daripada kalangan bangsa-bangsa Arab, daripada kalangan kabilah-kabilah Arab tu? Ya. Jadi kata Nabi, adakah tentang keturunan bangsa Arab yang kamu maksudkan? Baginda menjelaskan, yang baik, orang yang paling mulia ialah orang yang paling baik semasa zaman jahiliyah. Allah yang paling baik di masa Islam jika mereka benar-benar faham, ya, tentang Islam. Ini faham dan beramal dengan agama Islam, ya. Baik, apa yang dimaksudkan dalam hadis ni atau poin dalam hadis ni ialah bahagian pertama hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah manusia yang paling mulia? Nabi terus kata, orang yang bertakwa. Ini orang yang melaksanakan suruhan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dialah orang yang paling mulia. Tetapi ternyata dalam hadis ni ada lanjutannya, ya, ada kisah di sebaliknya, di mana, ya, para sahabat bertanya tentang siapa yang paling mulia daripada kalangan bangsa-bangsa Arab itu, ya. Maka baginda menjelaskan bahawa orang yang paling mulia, yang terbaik daripada kalangan kabilah-kabilah Arab itu ialah mereka yang baik semasa zaman jahiliyah dan baik, ya, setelah mereka menerima agama Islam, ya, yani mereka yang ada budi pekerti, akhlak yang tinggi masa zaman jahiliah dan sesudah mereka memeluk Islam, mengenangkan bahawa agama Islam itu datang untuk menyempurnakan akhlak yang baik, ya. Jadi sekiranya, ya, seorang itu datang daripada keturunan yang baik-baik, yani orang-orang yang baik-baik, ya, orang-orang yang dihormati dan disegani, ditambah lagi dengan pelaksanaan agama Islam dengan sebaik-baiknya, maka ini kebaikan atas kebaikan. Kebaikan dari segi keturunan nasab ditambah lagi dengan kebaikan amalan, ya, kebaikan agama dan amalan seorang itu, ya, jelas, ya, itu kebaikan atas kebaikan, ya. Jadi kemuliaan nasab itu akan diambil kira sekiranya ia dituruti dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tidak ada takwa, maka kemuliaan nasab itu tidak ada apa nilai, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana akhirnya seorang manusia itu mendapat kemuliaan, ya, dia mendapat kedudukan yang tinggi dengan dia bertakwa kepada Allah. Tanpa takwa kepada Allah, ya, maka seorang itu dipandang hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, barangkali seorang itu di dunia dia daripada keturunan bangsawan misalnya, ya, keturunan bangsawan dan hartawan, tapi dia adalah seorang yang kufur atau dia seorang yang fasik, ya, jauh daripada takwa kepada Allah. Maka yakinlah bahawa orang yang seperti itu, ya, hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti mana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, orang yang paling mulia daripada kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Ya, jadi seorang itu akan mendapat manfaat daripada keturunan nasabnya yang baik, yang mulia dan dihormati, sekiranya ia disusuli dengan takwa. Ya, maka ketika itu barulah keturunan nasab yang baik itu bermanfaat baginya. Adapun kalau sekiranya dia datang daripada keturunan yang baik, contoh, kita andaikan seorang itu datang daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari ini disebut sebagai Habib dan sebagainya. Tapi yakinlah bahawa kelebihan keturunan nasab itu tidak akan ada apa nilai sekiranya seorang itu jauh daripada ajaran agama Islam yang benar, jauh daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti kalau dia bergelumang dengan hal-hal kesyirikan, hal-hal khurafat, hal-hal bid'ah, hal-hal maksiat, maka kelebihan keturunan nasab yang baik itu tidak akan ada apa nilainya bagi individu yang seperti itu. Ya, baik, kita ambil sebuah lagi hadis sebelum kita akhiri kuliah pada malam ni. Hadis yang ke-71, al-thani, عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فلينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم. Hadis yang kedua dalam bab yang ke-6 ini daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya Allah menjadikan kamu sebagai khalifah di dalamnya, maka dia melihat bagaimana kamu beramal, ya, afwan, di sini seperti ada terjemahan yang tertinggal dalam hadis yang ke-71 71 ini. Ya, inna dunya hulwatun khadirah. Tidak ada dalam terjemahan di sini, ya. Jadi boleh kita tambah, ya, terjemahan dalam hadis 71 ini, kita kata sesungguhnya dunia itu manis lagi sesungguhnya dunia itu manis menghijau, ya, dan itulah lebih kurang terjemahannya, ya. Inna dunya hulwatun khadirah, sesungguhnya dunia itu penuh dengan kemanisan dan kehijauan, ini keindahan lah kiranya, ya. Atau kita kata sesungguhnya dunia itu manis lagi indah, dan sesungguhnya Allah menjadikan kamu sebagai khalifah di dalamnya. Ini di atas muka bumi ini. Ya. Maka dia melihat bagaimana kamu beramal. Kerana itu berhati-hatilah dengan dunia dan berhati-hatilah dengan wanita. Sesungguhnya fitnah, cubaan kaum Bani Israel yang pertama ialah pada wanita. Ya. Apa yang dimaksudkan atau apa yang kita dapat faedah yang kita dapat ambil daripada hadis 71 ini ialah tuntutan supaya seorang itu bersikap zuhud dengan dunia dan tidak terkejar-kejar di bawah tidak terkejar-kejar di belakang segala apa kemanisan dan keindahan yang ada di dunia ini, ya. Kerana barang siapa yang mengikat hatinya dengan kemanisan dan keindahan yang ada di dunia ini, dia akan binasa. Ya. Sekalipun tidak dilarang untuk seorang itu, ya, mengambil bahagiannya daripada dunia demi manfaatnya di akhirat. Tak salah. Ya, tak salah untuk kita bekerja di dunia ini, ya, mencari rezeki yang halal dan sebagainya. Tapi jangan sampai hati kita terpaut dengan dunia sehingga kita hidup untuk dunia. Ya? Jadi Allah menjadikan manusia di atas muka bumi sebagai khalifah, sebagai orang yang berperanan besar di atas dunia ini untuk melihat bagaimana tindak tanduk amalan kita. Memandangkan dunia itu adalah tempat ujian, sedangkan akhirat ialah tempat balasan. Di samping itu, hadis ini juga mengingatkan supaya kita bertakwa. Bertakwa dengan dunia, di samping kita bertakwa dengan fitnah cubaan wanita. Dengan meninggalkan segala asbab, menjauhi pintu-pintu syahwat. Seperti mana, ya, perbuatan bergaul bebas dengan wanita bukan mahram, melihat perkara-perkara yang haram, ya, melihat wanita yang bukan mahram, ya, maka ini semua ditegah, ya, kerana dia adalah perkara yang haram, pintu yang membawa kepada zina. Juga hadis ini mengingatkan supaya kita mengambil pengajaran atas apa yang telah berlaku ke atas umat terdahulu, kaum Bani Israel yang rosak binasa sebab utamanya kerana mereka terjebak dengan cubaan wanita. Dan ini yang kita lihat berlaku banyak di negara-negara barat. Bagaimana masyarakat di sana jadi rosak, ya, gara-gara pergaulan bebas antara lelaki wanita, antara lelaki dan wanita. Jadi, ya, tuntutan supaya kita bertakwa daripada segala apa cubaan dunia yang ada di dunia ini, di samping bertakwa, ya, daripada segala apa cubaan fitnah yang boleh datang kepada kita dari arah wanita, ya, daripada daripada wanita yang bukan mahram. Kena jaga batasan, jaga pergaulan, jaga pandangan, ya, jangan sampai terbawa, terikut-ikut dengan hawa nafsu. Ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat kita boleh berhenti di situ untuk kita pada malam ni, dan sehingga kita bertemu lagi tuan-tuan dan puan-puan. Akhirnya tasbih kabar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.